Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina aamanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illah wa rasulah faqad faza fasan adima amabad fa inna asqal hadisi kitabullah wa kharal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mutasatua fa inna kullam mutasatin bita wa kullu bitatin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita melanjutkan baca aqidatus salaf wa ashabul hadis. Kita masih pada bab alamatu ahli bid'ah, tanda-tanda ahli bid'ah. Berkata Abu Utsman As-Sufuni rahimahu wa ta'ala, yang sebelumnya bahwasannya disebutkan ahli bid'ah ini tanda yang nampak pada mereka adalah mencela ahlus sunnah wal jamaah, mencela orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjuluki ahlus sunnah dengan berbagai julukan yang jelek. Mereka menjuluki hasyawiyah, musyabbihah, nasibah dan seterusnya. Sekarang berkata Abu Utsman As-Sufuni, kultu, aku katakan, kullu dhalika asabiyyah, seluruhnya itu adalah asabiyyah, hanya taklif buta saja, fanatik golongan. Sebenarnya karena mereka terlalu fanatik dengan golongan mereka, terlalu ekstrim dalam memfonis orang yang berseberangan, akhirnya mereka mencela, mencaci maki. Wala yahaku ahlus sunnah illa ismun wahid wa huwa ahlul hadis. Dan tidaklah ada pada ahlus sunnah melainkan hanya satu nama, yaitu ahlul hadis. Ahlus sunnah terkenal ahlul hadis. Ahlus sunnah adalah orang-orang yang senantiasa semangat menjalankan sunnah Rasulullah, semangat dalam menyebarkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Abu Utsman, qultu ana ra'aitu ahlal bidah fi hadil asma allati laqabu biha ahlas sunnah wa la yalhaqum syai'un minha fadlan minallah wa minna. Aku berpandangan bahwasanya ahlu bid'ah ini pada nama-nama ini, yaitu mereka menjuluki ahlu sunnah yaitu dengan hasyawiyah, mu'tazilah, nasibah. Mereka menjuluki ahlu sunnah dan alhamdulillah wala yahakum syai'un minha. Ahlu sunnah tidaklah ada padanya sedikit pun, tidak sesuai, tidak pas dengan julukan-julukan tersebut. Fadlan minallah minna, ini merupakan keutamaan dari Allah dan anugerah dari Allah Ta'ala. Bahwasannya ahlus sunnah tidaklah seperti yang mereka sebutkan, bukanlah musyabbihah, bukan nasibah, bukan nabitah. Jadi begitulah ahlu bid'ah, orang-orang sesat mereka di saat berhadapan dengan Ahlussunnah, berhadapan dengan orang-orang yang semangat mengamalkan sunnah, mereka tidak ada hujah, tidak ada dalil, melainkan hanya bisa karena di saat mereka melakukan perbuatan mukhalafah, perbuatan mungkar, maka Ahlussunnah Ahlul Hadis menjelaskan yang sebenarnya, ini jalan yang benar, ini ajaran Nabi, ini ajaran yang lurus seperti ini, bukan seperti yang didakwakan mereka, sehingga mereka begitu sakit hati, mereka begitu sangat marah. Apa yang mereka dakwakan ternyata dibantah dan dibantah. Apa yang mereka sadarkan kepada umat ini, maka dibantah oleh Ahlussunnah, sehingga mereka tidak memiliki dalil sedikit pun. Mereka hanya bisa untuk mencaci dan memaki Ahlussunnah. Salaku ma'ahum maslakal musyrikin lanamullah ma'a rasulillah. Salaku ma'ahum, mereka meniti jejak jalannya orang-orang musyrikin. Apa yang diperlakukan, apa yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melaknat kaum musyrikin. Jadi ahlu dolal, orang-orang sesat ini, mereka mengikuti apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu sendiri, orang-orang musyrik mereka mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina dan merendahkan. Begitu pula yang dilakukan oleh orang-orang sesat. Mereka mencaci maki orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum iktasamu al-qaula fihi. Mereka bermacam-macam dalam menjuluki Ahlussunnah. Ini di sini pembahasannya musyrikin dahulu ya, terhadap Rasulullah. Mereka kaum musyrikin bermacam-macam ucapannya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasammahu ba'dhum sahiran. Sebagian kaum musyrikin mereka menamai Rasulullah sebagai orang tukang sihir. Padahal Rasulullah tidaklah penyihir. Di mana Allah Ta'ala membantah ucapan mereka bahwasanya Rasulullah bukan tukang sihir, bukan tukang dukun. Wala biqauli kahin, ucapan Rasulullah bukanlah ucapan tukang dukun. Kita tahu sendiri kalau namanya tukang sihir, pasti tukang sihir yang lain bisa mengalahkannya. Begitu pula dukun. Dukun yang satu dengan yang lain, pasti ada yang dukun yang lebih hebat. Nah ini Rasulullah SAW tersucikan dari ini semua. Rasulullah bukanlah tukang sihir, bukan dukun. Buktinya Rasulullah SAW tidak ada yang bisa mengalahkannya. Di mana Allah Ta'ala menantang kaum musyrikin untuk mendatangkan satu surat, kaum musyrikin mereka tidak mampu. Faktu bisurah mimisli wadhu syuhada akum. Datangkan satu surat dan ajaklah saksi-saksi dan pendukung-dukung kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian jujur. Wa ba'dhum kahinan, di antara mereka ada yang menjuluki Nabi seorang dukun. wa ba'dhum sya'iran, sebagian mereka kaum musyrikin menjuluki Nabi sebagai tukang syair. Dan Allah pun membantah ucapan mereka, wa ma biqauli sya'ir qalilan ma tashkurun, yang diucapkan Nabi bukanlah syair. Dan dalam ayat lain Allah menyebutkan, wa ma 'allamnahu syi'ra wa ma yanbaghilah, kami tidaklah mengajari Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, wa ma yanbaghilah, dan tidak pantas syair untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du majnunan, sebagian mereka menjuluki Nabi orang gila. Wa ba'du maftunan, sebagian mereka menjuluki Nabi menjadi bahwasannya Nabi adalah orang yang terfitnah. Wa ba'du muftariyan mukhtalikan kadzaban, sebagian kaum musyrikin menjuluki Rasulullah dengan julukan bahwasannya Rasulullah adalah orang-orang yang mengada-ngada, orang yang berbuat kedustaan. Wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min tilkal ma'ayib ba'idan bari'an, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari celaan-celaan itu semua ba'idan bari'an, jauh dan berlepas diri. Kita tahu sendiri Rasulullah bahasanya terkenal di kalangan Quraisy, Rasulullah adalah aminan, orang yang terpercaya, orang yang bisa memegang amanah, orang yang selalu jujur. Jadi Rasulullah benar-benar jauh dari julukan-julukan yang jelek tersebut dan berlepas diri dari julukan tersebut. Misalkan Rasulullah disebut tukang syair, orang yang ahli syair, padahal Rasulullah tidak bisa nulis dan tidak bisa baca. Dari mana Rasulullah bisa membuat syair? Membaca aja enggak bisa, apalagi menyampaikan dari syair orang lain. Walam yakun illa rasulan mustafa nabiyan, Rasul tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kecuali seorang rasul mustafa nabiyan, yang dipilih nabiyan dan seorang nabi. Begitulah orang-orang sesat, orang-orang Quraisy, kaum musyrikin Quraisy menjuluki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan julukan-julukan yang jelek. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, undur kaifa darabu lakal amsal fadallu fala yastati'una sabila. Allah azza wa jalla berfirman, lihatlah bagaimana mereka memberi permisalan untukmu, menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek. Fadallu, mereka telah sesat. Fala yastati'una sabila, mereka tidak mampu mencari jalan yang benar. Dan kita tahu sendiri bahwasannya agama ini, Al-Quran, dijaga oleh Allah Ta'ala. Begitu pula sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga dijaga oleh Allah Ta'ala. Karena sunnah-sunnah Nabi adalah penjelas bagi Al-Quran, di mana Allah Ta'ala berfirman, wanzalna ilaika dzikra litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, wanzalna ilaika dzikra, dan kami telah menurunkan adzikra, yaitu Al-Quran, kepada engkau wahai Muhammad, litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi hadis-hadis sunnah-sunnah Rasulullah ini adalah sebagai penjelasan dari Al-Quran, sehingga ajaran Rasul ini ajaran yang dijaga Allah Ta'ala. Dimana contohnya misalkan sholat, sholat dalam Al-Quran hanya disebutkan ada rukuk dan sujud. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan dalam sholat ada gerakan-gerakan yang lainnya, takbiratul ihram, kemudian iktidal, dan doa-doa, dikir-dikir dalam sholat. Itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Begitu pula zakat. Zakat dalam Al-Quran hanya global, hanya umum. Kemudian Rasulullah yang menjelaskannya, sehingga melalui Rasulullah SAW agama ini sempurna, agama ini sampai kepada umat. Dan Allah Ta'ala menjaga Al-Qur'an, menjaga hadis-hadis Rasulullah sebagaimana menjaga Al-Qur'an. Karena hadis adalah juga wahyu. Sebagaimana Allah Ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah diucapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan wahyu yang diwahyukan. Kemudian kita lanjutkan, kata alika al-mubtadi'ah, demikian pula orang-orang ahlu bid'ah, khadalahumullah, semoga Allah menghinakan mereka, orang-orang sesat. Iktasamu al-qawla fi hamalati ahbarihi, mereka menjuluki dengan ucapan-ucapan yang jelek kepada orang-orang yang membawa berita-berita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, membawa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana mereka yaitu ahlul hadis, ahlus sunnah, mereka mengimani berita yang dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mengimani adanya perintah-perintah dan larangan, mereka mengimani adanya surga dan neraka. Jadi ahlu dolal, orang-orang sesat, mereka mengolok-olok, mencerca, mencaci maki ahlu sunnah, hakikatnya mereka mencaci Islam. Karena ahlu sunnah, orang-orang yang berpegang dengan sunnah Rasulullah, mereka berkeyakinan berislam sesuai dengan keyakinan dan islamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wanakolati asari, mereka orang-orang sesat, mereka menjuluki dengan julukan-julukan yang jelek kepada orang-orang yang menukil asar-asar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waruati ahadisihi al-muqtadin bihi, dan mereka orang-orang sesat mencela perawi-rawi, orang yang meriwayatkan hadis-hadis Nabi, al-muqtadin bihi, yaitu orang-orang yang berteladan kepada Nabi, al-muqtadin bisunnati, orang-orang yang mendapatkan hidayah dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ma'rufin bi ashabil hadis, mereka dikenal sebagai ashabul hadis, orang-orang yang pembawa hadis, orang-orang yang senantiasa mengamalkan dan mendakwakan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasammahum ba'dhum hasyawiyah, orang-orang sesat, sebagian mereka menamakan ahlu sunnah, menamakan ahlul hadis dengan hasyawiyah. Apa itu hasyawiyah? Orang rendahan, orang-orang rendah, orang-orang hina. Jadi kita tahu sendiri, orang yang senantiasa mengikuti Rasulullah direndahkan, dihina oleh ahlu bid'ah, karena mereka menganggap kita orang-orang rendahan. Walaupun di antara kita, walaupun ada yang kaya, tapi tetap dianggap rendah. Misalkan kita menaruh anak-anak kita di pondok, pasti keluarga dari orang-orang sesat, keluarganya dari kalangan ahlu bid'ah, menganggap orang enggak waras, anak pinter kok dipondokkan. Anak pinter ya taruh di sekolah biar dapat ranking, kemudian kuliah jadi dokter, jadi ini dan itu. Ini kita yang menaruh anak di pondok-pondok ahlu sunnah dianggap orang rendah, orang hina, dianggap pikirannya sudah gak waras, sudah gak benar. Wa ba'du musyabbiha, orang-orang sesat sebagian mereka menjuluki ahlu sunnah dengan musyabbiha, orang yang selalu menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Memang kita mengimani Al-Quran dan hadis sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dalam Al-Quran dinyatakan wajah Rabbuka wal malaku soffan soffa. Kelak di hari akhir Allah Ta'ala datang, dan malaikat pun juga datang bersof-sof. Nah, ini kalau ahlu sunnah mereka mengimani Allah datang, yang datang zatnya datang, sebagaimana Allah turun ke langit dunia, Allah pun turun, benar-benar turun. Nah, ini orang-orang sesat menjuluki kita dengan orang-orang yang selalu menyerupakan Allah dengan makhluknya, padahal kedatangan Allah tidak sama dengan kedatangan makhluknya. Kita pun mengimani turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluknya, tapi karena mereka orang-orang sesat, mereka tidak ada dalil, tidak ada bukti, mereka hanya bisa mengolok-olok dan mencaci maki. Wa ba'dhum nabitah, sebagian mereka menjuluki ahlu sunnah dengan nabitah. Nabitah adalah kelompok yang muncul baru-baru saja. Padahal Nabi SAW telah menyebutkan nikmat salaf anak, sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu adalah aku. Jadi salafi ahlu sunnah wal jamaah ini bukanlah baru, tapi mereka berteladan kepada Rasulullah SAW. Bukan kelompok yang muncul belakangan, tapi ini julukan nabita ini dari orang-orang Syiah. Orang-orang Syiah menganggap Islam itu yang asal Islam yaitu dari mereka, dari Syiah. Ini anggapan mereka. Jadi ahlu sunnah ini muncul belakangan. Ini menurut anggapan mereka. Padahal namanya salafi ahlu sunnah ini orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Wabatum nasibah, sebagian ahlu sesat, orang-orang sesat menjuluki ahlu sunnah dengan nasibah, orang-orang yang membenci ahlul bait. Jadi kalau Syiah kan mengagungkan ahlul bait sampai beribadah kepada ahlul bait. Ahlul bait dianggap makhluk yang bisa ikut mengatur alam semesta, bisa menurunkan hujan, bisa mengetahui hal gaib. Ini Syiah dalam mengagungkan Ahlul Bait. Nah, kalau Ahlus Sunnah ini karena mereka tidak beribadah kepada Ahlul Bait, mereka hanya memuliakan Ahlul Bait dan mereka hanya mengikuti Ahlul Bait yang saleh, sedangkan Ahlul Bait yang sesat, Ahlul Bait yang fasik tidaklah diikuti. Sehingga orang-orang Syiah menyebut Ahlus Sunnah adalah nasibah, orang-orang yang benci pada Ahlul Bait. Wa ba'dum Jabriyah, di antara mereka orang-orang sesat menjuluki Ahlus Sunnah dengan Jabriyah. Padahal Ahlus Sunnah bukanlah Jabriyah. Keyakinan Ahlus Sunnah apa? Bahwasannya perbuatan hamba itu memang makhluk dari Allah Ta'ala. Seorang hamba beramal, akan tetapi dia beramal dengan ikhtiarnya, dengan usahanya sendiri, dengan pilihannya, tidaklah terpaksa. Barang siapa beramal soleh, dia akan dapat pahala. Barang siapa beramal kejelekan, dia dapat dosa. Dan seorang hamba dan amalan tersebut tidak keluar dari ciptaan Allah dan ganda Allah. Akan tetapi amalannya itu berdasarkan pilihannya sendiri. Nah, ini orang-orang Mu'tazilah, karena mereka meyakini bahwasannya amalan hamba itu yang menciptakan hamba sendiri, sehingga mereka menjuluki Ahlus Sunnah sebagai Jabriyah. Jabriyah itu berarti orang-orang yang pasrah, dianggap orang-orang yang pasrah, tidak memiliki pilihan. Padahal kita meyakini amalan kita ini pilihan kita. Jadi beda sekali Jabriyah dengan Ahlus Sunnah, jauh sekali. Bahkan orang-orang Jabriyah mengatakan bahwa kita itu, ini keyakinan Jabriyah, bahwasanya hamba, seorang hamba itu seperti bulu yang diterbangkan angin. Kalau angin yang ke kanan ikut ke kanan, angin ke kiri ikut ke kiri. Jadi tidak ada pilihan. Ini keyakinan Jabriyah. Keyakinan bahwasanya seorang hamba itu tidak ada pilihan. Jadi fasik ya memang sudah nganu di jalan ke sana, jadi orang kafir ya jalan ke sana. Ini seolah-olah seorang hamba tidak ada pilihan. Ini keyakinan Jabriyah. Ini bertolak belakang dengan Ahlus Sunnah. Keyakinan Ahlus Sunnah, amalan hamba ini pilihannya sendiri, bukan terpaksa. Wa ashabul hadis isamah min hadil ma'ayib. Ashabul hadis ini terjaga dari julukan-julukan yang jelek ini. Bari'atun zakiyatun naqiyatun. Ahlus Sunnah bari'ah, berlepas diri. Zakiyah, tersucikan. Naqiyah, bersih dari julukan-julukan seperti ini. Walaisu illa Ahlus Sunnah al-Mudiyah. Mereka tidaklah melainkan Ahlus Sunnah al-Mudiyah, Ahlus Sunnah yang mendapat cahaya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita sampai saat ini masih diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Kita diberi nikmat mengenal ajaran yang benar, mengenal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur, kita ditunjukkan kepada agama yang benar, sehingga kita banyak-banyak bersyukur. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dari Allah Ta'ala. Kalau kita mau mengingat dahulu seperti apa kita sebelum kenal Ahlus Sunnah, kita hidup dalam kejahilan, mau wudu saja bingung cara tata cara wudu bagaimana, mau sholat saja juga bingung apa yang harus dibaca. Ini kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Jadi termasuk nikmat yang besar kita, nikmat Allah kepada kita adalah kita dikenalkan, ditunjukkan kepada jalan yang lurus menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita jangan berkecil hati, walaupun misalkan kita hidup dengan pas-pasan, kita hidup dengan kekurangan secara ekonomi, tapi dari sisi agama kita di atas nikmat yang luar biasa, patut kita syukuri. Wasirah al-mardiyah, Ahlussunnah mereka berjalan di atas jalan yang diridhoi, karena mereka berjalan di atas jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah tidak diragukan lagi, seorang rasul adalah orang yang diridhai Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang mengikuti Nabi juga orang-orang yang diridhai. Sehingga kita banyak-banyak bersyukur. Wasubul as-sawiyah Ahlussunnah mereka menjalani di atas jalan yang lurus, dan kita senantiasa dalam sholat kita, kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Wal hujjat al baligh al qawiyyah Ahlussunnah mereka memiliki hujjah-hujjah, dalil-dalil yang kuat, yang kokoh, sehingga makanya orang-orang ahlu bid'ah, orang-orang sesat, di saat bertemu dengan kita, mereka tidak memiliki dalil sedikit pun, sehingga mereka tidak bisa melawan kita, melainkan mencaci maki dan mengolok-olok. Kita kalau berdalil, kita mengambil dari Al-Quran, kita berdalil dari hadis Rasul. Ini karena Al-Quran dan hadis ini adalah sumber kaum muslimin. Ahlussunnah wal Jamaah mereka berpegang dengan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga mereka kuat dalam berdalil. Qad waffaqahumullah jalla jalaluhu litibai kitabihi wa wahyi wa khitabihi. Sungguh Allah Ta'ala telah memberi taufik kepada mereka, kepada Ahlussunnah jalla jalalu, litibai kitabi, untuk mengikuti kitabnya. Ahlussunnah diberi taufik oleh Allah Ta'ala untuk mengikuti Al-Quran, wa wahyi wa khitabihi, mengikuti wahyunya, mengikuti ucapannya, wattibai akrabi awliyaihi. Dan Ahlussunnah diberi taufik oleh Allah Ta'ala mengikuti wali-walinya yang paling dekat, yaitu para rasul. Waktidak bi rasuli sallallahu alaihi wasallam fi akhbari. Dan Ahlussunnah mereka berteladan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhbari, pada khabar-khabarnya, yaitu berita-berita apa yang diberitakan oleh Rasulullah diimani, berupa perkara-perkara gaib, adanya surga dan neraka, adanya hari hisab, hari perhitungan amal, mereka Ahlussunnah meyakini adanya perhitungan amal. Allati amara fiha ummatahu bil ma'ruf minal qawli wal amal, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk berbuat yang ma'ruf dalam ucapan maupun perbuatan. Di mana Rasulullah menyatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berucap yang baik atau diam. Ini bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak bisa berucap yang baik, maka kita pun diam. Ini Ahlussunnah senantiasa mengikuti meneladani Rasulullah dalam ucapan dan perbuatan. Wa zajarahum fiyya anil munkar min huma, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mereka dari perbuatan mungkar min huma, yaitu dalam ucapan maupun perbuatan. Wa a'anahum ala tamassuk bi sirati wal ihtida' bi mulazamati sunnatihi, dan Allah taala menolong Ahlussunnah untuk senantiasa tamassuk, berpegang teguh bi sirati, dengan perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ihtida' bi mulazamati sunnatihi, dengan mengambil petunjuk dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali lagi kita mengenal sunnah ini karena pertolongan Allah taala, karena taufik Allah kepada kita, kita bisa mengenal sunnahnya. Allah taala berfirman, walau la fadlullah alaikum wa rahmatu ma zaka minkum min ahadin abada. Seandainya bukan keutamaan dan rahmat Allah kepada kalian, pasti tidak ada orang yang akan mensucikan salah seorang kalian sama sekali. Jadi kita bisa belajar hadis, bisa mengamalkan hadis, bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah, itu karena pertolongan Allah taala, karena taufik dari Allah taala. Wa ja'alahu min atba'i aqrabi auliyahihi, dan menjadi Allah taala menjadikan Ahlussunnah min atba'i aqrabi auliyahihi, termasuk pengikut wali-walinya yang dekat, yaitu para rasul. Wa akramihim wa a'azzihim alaihi, mengikutnya orang-orang yang paling mulia pada mereka, yaitu para nabi. Wa syaraha sudurahum li mahabbatihi, dan Allah taala melapangkan dada-dada Ahlussunnah untuk mencintai Rasul, untuk mencintai Islam. Jadi kita bisa mudah mengamalkan sunnah itu karena Allah taala membukakan hati-hati kita, melampangkan hati kita untuk cinta kepada sunnah. Maka kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah taala. Wa mahabbati a'immati syariati wa ulama'i ummatihi, dan Allah taala melapangkan hati-hati kita untuk mencintai imam-imam syariat ini dan ulama umat ini. Kita mencintai Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan imam-imam yang lain. Ini karena Allah taala membukakan hati-hati kita untuk mencintai mereka. Wa man ahabba qauman fawa ma'ahum. Barang siapa mencintai suatu kaum, maka dia termasuk akan bersama mereka. Ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ucapan beliau man ahabba qauman fawa ma'ahum ini di antara lafaz hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mencintai suatu kaum, maka dia akan bersama kaum tersebut. Kita mencintai sahabat, kita mencintai tabi'in, kita mencintai atba'ut tabi'in, semoga kita digolongkan bersama mereka yaumal kiamat, di hari kiamat. Bihukmi qauli Rasulullah SAW, dengan mengambil hukum, mengambil dari ucapan Rasulullah SAW, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau di saat mendengar hadis ini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ma farihtu farhan, tidaklah suatu kesenangan yang lebih aku cintai illa ba'da an asma'a hadal hadis, melainkan setelah aku mendengar hadis ini. Jadi tidak ada sesuatu yang paling aku cintai melainkan karena setelah mendengar hadis ini. Inni uhibbu Abu Bakar wa Umar, aku mencintai Abu Bakar wa Umar. Aku mencintai Abu Bakar wa Umar, dan semoga aku dikumpulkan bersama mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Jadi ini seorang sahabat radhiyallahu anhu, Anas bin Malik. Beliau padahal terkenal sahabat Nabi. Sahabat Nabi sudah dikenal bagaimana amalannya, amalannya luar biasa. Bahkan kita pun tidak bisa mendekati amalan para sahabat. Ini Anas bin Malik menyatakan, aku mencintai Abu Bakar wa Umar, aku mencintai Abu Bakar dan Umar, semoga aku dikumpulkan bersama mereka, walaupun aku tidak bisa beramal seperti keduanya. Anas bin Malik mengakui keutamaan Abu Bakar dan Umar, bahwasanya Abu Bakar dan Umar ini kedudukannya luar biasa. Dan kita pun harapannya seperti itu. Amalan kita, amalan yang sedikit, jauh-jauh sedikit sekali dibanding amalannya Anas bin Malik, apalagi dibanding amalannya Abu Bakar Umar. Sehingga kita banyak-banyak berharap kepada Allah Ta'ala dengan kita mencintai para sahabat, mencintai orang-orang soleh, semoga kita dikumpulkan bersama para sahabat dan orang-orang soleh. Amin. Jadi kita kalau melihat amalan kita jauh sekali, banyak cacatnya, banyak celanya, berapa kali dalam sehari kita berbuat dosa, kita untuk mengingatnya saja tidak bisa karena banyak sekali. Amalan kita pun sedikit, semangat kita pun lemah untuk beramal. Sehingga kita dengan mencintai orang-orang soleh, harapannya kita pun dikumpulkan bersama mereka. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin hanya ini yang bisa kita baca. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Maka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.